bagaimana caranya menjelaskan kepada mereka mu'allaf agar berkenan menunaikan haji atau umrah, padahal tentang rukun Islam dan kewajiban itu sudah mereka fahami tapi belum mau menunaikan. Kewajiban haji atau umrah, kita katakan bahwa syariat ini berlaku bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Itu satu. Dan kita tidak dituntut untuk memberat-beratkan diri atau memaksakan diri terhadap sesuatu yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun kalau seseorang punya niat, punya semangat yang tinggi untuk bisa menunaikannya, insya Allah Allah akan bantu. Berapa banyak kisah-kisah dari orang-orang yang kehidupannya sederhana, tapi Allah berikan karunia, Allah berikan berkah, mereka bisa menunaikan ibadah haji atau umrah. Yang tadinya cuma penjual daun sirih, sanggup menunaikan ibadah haji. Dan beberapa kisah-kisah yang banyak yang mungkin kita dengar dari saudara-saudara kita. Kalau sudah diketahui tentang kewajibannya, mungkin barangkali bisa untuk dibangkitkan semangat mereka lagi dengan menyebutkan apa saja keutamaan-keutamaan yang ada pada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Mungkin barangkali dengan itu akan bisa membangkitkan semangat mereka agar mau menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau ternyata masih juga belum sanggup, memang hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hidayah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyatakan innama anta mudzakkir, engkau hanya pemberi peringatan, cuma bisa memberikan nasihat. Lasta alaihim bimusayutir, engkau bukan orang yang memaksakan kehendak kepada mereka. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya agar kita merasa hina dan rendah di hadapan Allah? Agar kita merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan memang kita benar-benar hina di hadapan Allah, rendah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya seseorang mengenal apa yang disebut dengan aqidah al-asma wa sifat, mengenal nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membayangkan pula, mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Ayat-ayat kauniyah ini yang Allah ciptakan langit yang begitu besar, Allah ciptakan tanpa tiang penyangga, tidak pernah retak, tidak pernah roboh. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah hidupkan bumi yang sebelumnya mati. Allah ciptakan bumi yang begitu besar yang kita huni. Ini semua mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana Allah menghinakan para pengingkar Nabi dan Rasul, dan Allah hinakan mereka. Ini semua akan menjadikan kita merasa tunduk di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bagaimana agar selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita. Yang tadi, membaca atau mempelajari asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan melahirkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Isa alaihi salam adalah sama dengan Yesus? Naam. Kalau Yesus yang mereka maksud ini, barakallahu fikum, Kalau zat orangnya bisa jadi kita menyatakan sama. Karena mereka, namun ada sisi perbedaan, mereka meyakini bahwa yang disalib di tiang salib itu adalah Yesus. Ya. Sementara kita umat Islam meyakini bahwa Yesus tidak mati di tiang gantungan atau Isa. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, orang-orang Yahudi tersebut. Dan mereka pula tidak menyalibnya. Tetapi diserupakan dengan Nabiullah Isa, atau kalau mereka katakan itu adalah Yesus. Naam. Maka banyak sisi perbedaan keyakinan. Namun kalau dilihat dari zat orangnya, naam, bisa jadi kita katakan sama, itu orang yang sama antara Yesus dengan Nabi Isa. Namun kita tidak meyakini bahwasanya Isa itu salisu salasah, trinitas, keyakinan trinitas, atau menyatakan dia adalah anak Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak kita yakini. Ustaz, sekarang ada orang masuk Islam karena pernikahan. Apakah juga merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Naam, termasuk dari hidayah. Termasuk dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah itu bisa beberapa macam bentuknya dan bisa beberapa macam sebabnya. Termasuk diantaranya adalah pernikahan. Namun kalau kemudian dia menikah dengan seseorang sebatas ada niatan tertentu, menampakkan secara zahir dia mau mengucapkan syahadat agar bisa mengawini atau menikahi seorang wanita muslimah, namun ada sesuatu yang ada dalam hatinya, nantinya dia akan tarik istrinya kepada agamanya dengan dia murtad setelah itu bukan hidayah namanya. Itu namanya bukan hidayah, tetapi kemunafikan. Kenapa saya sekeluarga alhamdulillah dapat hidayah, dibenci sama lingkungan sekitar kita, sampai rumah saya dihancurkan dan saya sendiri kurang. Katanya negeri ini miliknya Undang-Undang 45 Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seorang yang berislam, masuk Islam, alhamdulillah, kalau kita masuk Islam sekarang ini, Allah berikan hidayah Islam kepada kita, itu belum seberapa tantangannya. Namun kita katakan bahwasanya akan menjadi bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ujian. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman tapi mereka tidak diuji? Maka yang seperti ini, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bagian dari ujian tersebut. Lah, ujian itu akan berfungsi sebagai penebus yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, atau di sisi yang lain pula akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan ujian yang menimpa kita sekarang ini belum sebagaimana ujian para sahabat dahulu. Para sahabat, Ammar bin Yasir disiksa sampai tidak kuat dengan siksaan. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas, yang hanya menyatakan ahad, ahad. Di zaman umat sebelum kita, kata Nabi, ada seorang yang digalikan lubang, kemudian dimasukkan ke dalamnya, diambilkan gergaji dan dibelah dua kepalanya. Ada seorang yang kemudian, karena mempertahankan imannya, dia diambil sisir dari besi, kemudian dipisahkan dagingnya dari tulang-tulangnya. Kita belum sampai setingkat itu. Maka kita katakan Allah Jalla wa'ala akan memberikan ujian sesuai dengan kadar iman yang ada pada kita. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap kita pasti mendapatkan ujian. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, man akbaru balaan?" Siapa yang paling besar ujiannya wahai Rasul? Qala al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, yaitu orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapatkan ujian. Maka yang dituntut dari kita adalah bersabar. Naam. Apa arti qada dan qadar? Apakah maksudnya takdir? Ya, itu maksudnya takdir. Apakah takdir bisa berubah? Dengan apa takdir bisa berubah? Disebutkan bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa. Bisa berubah dengan doa. Namun yang terjadi perubahan oleh doa adalah takdir yang tertulis di tangan para malaikat. Karena di sana ada namanya takdirun am, takdir umum, dan ada namanya takdir mufassil, takdir yang terperinci. Ada dari takdir terperinci dirinci lagi. Takdir terperinci itu ada tiga. Ada namanya takdir al-umri, ada namanya takdir hauli, ada namanya takdir yaumi. Jenis pertama adalah takdirul am, yaitu catatan takdir yang ada di lauhul mahfuz. Catatan takdir yang ada di lauhul mahfuz, yang sudah tertulis padanya catatan makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Yang ini tidak mengalami perubahan apapun. Yang boleh dibahasakan catatan induk. Catatan induk. La takdir mufassil itu terbagi tiga. Takdir al-umri. Bagaimana contohnya takdir al-umri? Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Seorang di antara kalian, saya terjemahkan saja, dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian berkembang dalam masa 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian berkembang menjadi segumpal daging dalam masa 40 hari pula. Ketika genap 120 hari, maka diutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya, lalu dituliskan takdirnya, rizkinya, ajalnya, amalannya, dia bahagia ataukah sengsara. Lah, takdir yang kedua adalah takdir hauli, takdir tahunan. Takdir tahunan adalah takdir yang dituliskan setiap malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dipisahkan segala perkara dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang berikutnya adalah takdir takdirul yaumi, takdir harian. Takdir harian. Siapa yang Allah tinggikan, ya Allah rendahkan, ya Allah muliakan, ya Allah hinakan, itu ada setiap harinya. Yang disebutkan di dalam ayat kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk, dalam pengertian untuk na'am menentukan takdir masing-masing hambanya. Semoga bisa difahami ya. Apakah jika bermimpi bertemu Rasulullah, apakah betul dalam mimpi tersebut adalah Rasulullah? Tergantung kalau memang dalam mimpinya sesuai dengan sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi alaihi salatu wassalam secara jasadnya dan apa yang beliau sampaikan, misalnya dia menyatakan ada pesan-pesan yang disampaikan Rasul itu tidak menyelisihi syariat yang pernah diajarkan Rasulullah, insyaallah itu ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Tapi kalau dalam mimpinya menyelisihi, saya lihat Rasulullah itu dia benar-benar polos, tidak punya jenggot sama sekali. Nah, itu berarti bukan mimpi yang benar. Karena Rasulullah jenggotnya sampai memenuhi dadanya. Nah. Atau pesan-pesan yang menyelisihi syariat. Dalam mimpi saya, Nabi berpesan agar kemudian saya menghidupkan kembali monumen yang ada di satu tempat. Wah, ini sudah tidak benar. Apakah Nabi Ibrahim dari kalangan Bani Israel? Israel itu nama lain dari Ya'qub alaihi salam. Dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Naam. Maka yang dikatakan Bani Israel adalah anak keturunan Ya'qub. Lah Ya'qub sendiri orang tuanya siapa? Hah? Siapa? Nabi? Siapa? Angkat tangan. Nabi siapa? Nah, ini PR ya. Nabi Ishak, saudaranya Ismail. Lah Ishak sendiri orang tuanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dikatakan Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Alhamdulillah sudah habis, berarti pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan manfaat yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amalan saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, dan Allah selamatkan kita dari nerakanya. Amin. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.